السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، di antara yang menjadi kesempurnaan kehidupan penduduk surga adalah tatkala mereka mendapatkan kenikmatan yang terus-menerus dan tidak pernah sirna. La tafna la tabla thiyabuhum wa la tafna shababuhum. Penduduk surga, baju-baju mereka tidak akan pernah usang dan masa muda mereka tidak akan pernah hilang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila kita ingin merasakan atau membandingkan betapa besarnya nikmat penduduk surga berupa kekekalan ini, lihatlah kehidupan dunia yang kita sekarang berada di dalamnya. Unzur ila hayatinad dunya. Di dunia ini, tatkala kita memiliki suatu kenikmatan, baik itu harta, tahta, jabatan, anak-anak yang sehat, istri-istri yang cantik, ataupun kekayaan apapun yang dimiliki seseorang, berupa harta maupun yang selainnya, maka dia tidak akan pernah merasa tenang. Karena sebentar lagi dia akan menantikan kematian yang menjemputnya, ataukah masa senja, masa tua yang menghampirinya. Seorang penyair mengatakan, la tiba lil aish ma damat munaghasatan ladzatuha bidzikaril maut wal haram. Yang namanya kehidupan dunia, seperti apapun nikmat dan harta yang dimiliki oleh seseorang, maka sungguh dia tidak akan pernah merasakan nikmat yang sebenarnya. Karena apabila harta telah ada di tangannya, jabatan telah ada pada pangkatnya, maka sebentar lagi dia akan menantikan kematian yang menjemputnya, ataukah masa tua yang menghampirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun penduduk surga, mereka akan merasakan yang namanya kekekalan. Allah berfirman, la yadhuquna fiha al-maut. Mereka tidak akan merasakan kematian di dalamnya, illa la yadhuquna fiha al-maut. Mereka sama sekali tidak akan lagi diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan lagi dimatikan dan merasakan yang namanya kematian, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mensifati kematian ini adalah hadhimul ladzat ay hadimuha. Bahwasanya yang namanya kematian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah kalian mengingatnya. Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat. Perbanyaklah kalian dari yang namanya mengingat, pemutus kenikmatan, pemutus kelezatan, pemutus semua karunia yang didapatkannya di dunia ini, yaitu kematian. Tatkala kematian sudah tidak ada lagi dirasakan oleh penduduk surga, maka nikmat yang mereka rasakan, nikmat yang mereka dapatkan adalah nikmat hakiki, nikmat yang sebenarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disebutkan al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, dalam kitabnya Sahihul Bukhari, dalam kitab tafsir, dalam surat Maryam, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yu'ta bil mauti ka hay'ati kabshin amlah." Di hari kiamat kelak, tatkala penduduk surga telah masuk ke dalam surga, penduduk neraka telah masuk ke dalam neraka, didatangkan kematian. Didatangkan kematian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rupa, dalam wujud kambing yang berwarna putih bercorak hitam. Lalu dikatakan, "Fayunadi munadin, ya ahlal jannah, hal ta'rifuna hadha?" Lalu penduduk surga disuruh, "Wahai penduduk surga, apakah kalian mengenali ini?" "Fayaqulun, na'am, hadzal maut wa kulluhum qad ra'ah." Disuruh, "Wahai penduduk surga, apakah kalian mengenal ini?" Yaitu kematian. Mereka mengatakan, "Tentu saja kami mengenalnya. Ia adalah kematian dan setiap kami sudah pernah melihatnya tatkala ia dipisahkan dari kelezatan dunia dan berpindah ke alam kubur. Semua kami sudah merasakannya. Semua kami sudah melihatnya sehingga mereka mengenalinya." Kemudian dikatakan kepada penduduk neraka, "Ya ahlan nar, hal ta'rifuna hadza?" "Wahai penduduk neraka, apakah kalian mengenal ini?" "Fayaqulun na'am, hadzal maut wa kulluhum qad ra'ah." Mereka mengatakan, "Tentu saja kami mengenalinya. Ini adalah kematian yang dahulu telah memutuskan kenikmatan-kenikmatan yang kami dapatkan di dunia. Semua mereka telah merasakannya. Semua mereka telah melihatnya di akhir penghujung dunia ini, di akhir kehidupan mereka di dunia ini." Fayudbah. Lalu kemudian kematian yang berupa kambing berwarna putih bercorak hitam tersebut disembelih. Artinya tidak ada lagi kematian. Fayaqul, "Ya ahlal jannah, khuludun fala maut." Lalu dikatakan, "Wahai penduduk surga, hari ini kekekalan dan tidak ada lagi kematian." "Wa ya ahlan nar, khuludun fala maut." "Wahai penduduk neraka, hari ini adalah kekekalan dan tidak akan ada lagi kematian." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini diantara kenikmatan yang hakiki yang tidak pernah akan dirasakan oleh manusia selama hidup di dunia ini. Bahkan kata Allah subhanahu wa ta'ala mensifatinya kehidupan, kenikmatan di dunia, mala aynun ra'at, tidak pernah terlihat oleh mata, wala uzunun zami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, bahkan tidak pernah terbayang di dalam hati seseorang. Ketika itu mereka merasakan kekekalan dan tidak akan ada lagi kematian. Kemudian nikmat berikutnya, setelah mereka mendapatkan makanan, minuman, para istri-istri dari kalangan bidadari, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh penduduk surga, "Ya ahlal jannah," sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah menyuruh penduduk surga, "Ya ahlal jannah, hal radhitum?" "Wahai penduduk surga, apakah kalian sudah ridha dengan apa yang telah kalian dapatkan berupa makanan, berupa minuman, berupa istri-istri kalian?" Lalu kata penduduk surga, "Yaqulun, wa ma lana la narda ya rabbana." "Lalu bagaimana mungkin kami tidak ridha wahai Rabb kami?" Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Fayaqul, ana u'tikum afdala min dhalik." "Saya akan berikan untuk kalian yang lebih besar, yang lebih baik daripada kenikmatan yang sudah kalian dapatkan di surga." "Fayaqul, ya Rabbana, wa ma huwa shay'un afdala min dhalika." "Lalu apakah kiranya sesuatu yang lebih baik, yang lebih afdal daripada apa yang telah kami dapatkan berupa kenikmatan surga ini?" "Fayaqul, أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. Pada hari ini aku telah halalkan, aku telah tetapkan bagi kalian keridhaanku, dan aku tidak akan pernah murka lagi untuk kalian selamanya. Keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah jauh lebih besar dari kenikmatan yang mereka dapatkan berupa makanan, minuman, ataupun istri-istri mereka di surga. Sehingga Allah berfirman di surat At-Taubah, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati adn wa ridwanun min Allah akbar dhalika huwa al-fawzul 'azhim. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan mereka surga, mereka kekal di dalamnya, memberikan tempat-tempat tinggal di surga adn. Kemudian kata Allah, wa ridwanun minallahi akbar, dan ketahuilah bahwasanya keridhaan dari Allah jauh lebih baik daripada apa yang telah mereka dapatkan sebelumnya di surga, dan itulah kemenangan yang sebenarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah penduduk surga mendapatkan nikmat yang besar daripada makanan, minuman serta istri-istri mereka, kemudian kata Allah di dalam sahih Muslim dan juga di dalam sahih Bukhari syahidnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Suhaib bin Sihan Ar-Rumi radhiyallahu an, Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada penduduk surga tatkala mereka sedang bersenang-senang di dalam surga, mereka minum dari sungai-sungai di surga, mereka makan dari buah-buahan yang ada di surga. Kemudian kata Allah, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, fayaqulun labbaik wa sa'daik wal khairu biyadaik. Wahai Rabb kami, kami senantiasa menyambut panggilanmu. Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala, hal turiduna syai'an azidukum, apakah kalian menginginkan sesuatu yang dengannya aku tambahkan nikmatku untuk kalian? Kata para penduduk surga, ya Rabb, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilna al-jannah wa tunajjina minan nar. Ya Allah, bukankah telah cukup bagi kami? Engkau telah membuat wajah-wajah kami berseri. Engkau telah memasukkan kami ke dalam surga sehingga kami merasakan nikmat di dalamnya, dan engkau telah menyelamatkan kami dari neraka sehingga kami terhindar dari panasnya. Apakah ini belum cukup wahai Rabb kami? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, fayakshiful hijab. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap hijabnya, dan hijab yang menghalangi antara kaum mukminin dengan Allah adalah cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyingkap cahayanya, menyingkap hijabnya. Fama u'tu syai'an akbar min nazar ila rabbihim, au min nazar ila rabbihim. Lalu mereka pun melihat kepada Rabb mereka, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada satu nikmat pun yang terbesar, yang paling besar yang mereka dapatkan selama di surga dari melihat kepada Rabb mereka, dari melihat kepada wajah Rabb mereka. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dan bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, al-husna ayil jannah, mereka akan mendapatkan surga, wa ziyadah, dan mereka akan mendapatkan ziyadah, tambahan yang ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Muslim adalah melihat kepada Rabb mereka, melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah berfirman di surat Al-Qiyamah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari penduduk surga telah masuk ke dalam surga, wajah-wajah mereka berseri dan mereka memandang kepada Rabb mereka. Kata Hafidz Al-Hakami dalam manzuma Sulamil Wusul, wa annahu yura bila inkari fi jannatil firdaus bil absari, bahwasanya ahlu sunnah sepakat Allah subhanahu wa ta'ala akan dilihat oleh penduduk surga tatkala mereka sudah berada di dalam surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimati min kulli dhanbin wa khathiyah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه ما تعاقب الليل والنهار وصلى الله وسلم وبارك عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار. أما بعد فمعاشر المسلمين رحمكم الله. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di antara penduduk surga, menjadikan kita orang-orang yang senantiasa beramal dengan amalan penduduk surga hingga kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah ma'asyir al-muslimin rahimakumullah, nikmat yang telah kita dengarkan dari yang didapatkan oleh penduduk surga tentunya bukan hanya didapatkan dengan impian dan angan-angan semata. Semuanya Allah subhanahu wa ta'ala telah jadikan sebab bahwasanya penduduk surga yang ingin mendapatkan surga, maka dia harus menjalani sebab untuk dijadikan ke dalam penduduk surga. Demikian pula bahwasanya orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka, tidaklah mereka masuk ke dalam neraka melainkan mereka telah menjalani sebabnya. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid, dan sama sekali Rabbmu tidak akan pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Ketahuilah ma'asyiral muslimin bahwasanya sebab terbesar seseorang dengannya akan dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala sehingga di dalamnya ia mendapatkan nikmat dari Allah adalah tatkala seorang hamba senantiasa menjaga hubungan antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala, menjaga hak-hak Allah. Ia senantiasa menyerahkan ibadah hanya kepada Allah, menjauhi kesyirikan. Tidaklah ia berdoa kecuali kepada Allah. Tidaklah ia memiliki rasa takut kepada sesuatu yang bukan tabiat kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah dia mencintai dengan kecintaan yang sifatnya ibadah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah dia berpuasa, tidaklah dia bernazar, dan tidaklah dia menyembelih hewan melainkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika yad'una rabbahum, mereka itulah mereka yang senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya bna adam innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai hamba-hambaku, tidaklah engkau mendatangiku berjumpa denganku di hari kiamat kelak dengan membawa dosa seluas bumi ini dalam keadaan engkau berjumpa denganku dan tidak pernah menyekutukanku dengan sesuatu apapun selama hidup di dunia, la ataituka biqurabiha maghfirah, maka niscaya aku akan bawakan untukmu pengampunan yang seluas dosa yang engkau miliki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man laqiya Allah la yushriku bihi syai'an dakhala al-jannah, wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhala an-nar. Siapa saja yang berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan siapa saja yang berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan ia menyekutukan Allah, maka niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam neraka wal iyadu billah. Sehingga inilah sebab yang terbesar yang dengannya seorang muslim akan dimasukkan ke dalam surga, yaitu tatkala dia menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Muadz bin Jabal radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Muadz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala haqqul 'ibadi 'ala Allah an ya'budu, haqqullahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Ketahuilah wahai Muadz, bahwasanya hak Allah yang wajib ditunaikan oleh setiap hamba adalah dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan apabila seorang hamba melaksanakan, menunaikan hak Allah ini, maka Allah akan berikan hak untuk manusia, untuk hamba-hambanya, yaitu ia tidak akan mengazab siapapun yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah seseorang menjaga tauhid, menjaga keikhlasannya di dalam beribadah, menjaga kemurniannya di dalam beribadah hanya kepada Allah, kemudian dia mengerjakan amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan berbagai macam amalan, ada yang namanya arkanul Islam, baik itu salat, zakat, puasa, haji, umrah, sedekah dan selainnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ini adalah di antara hal yang menjadikan seseorang termasuk ke dalam penduduk surga. Allah berfirman di surat Al-A'raf, "Wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar fi tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadana Allah." لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. Dan ketika mereka sudah masuk ke dalam surga, tatkala penduduk surga semuanya telah masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan, mencabut semua kedengkian yang ada di dalam hati mereka. Ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Sehingga antara seorang penduduk surga dengan penduduk surga yang lainnya tidak seperti di dunia. Di akhirat sudah tidak ada lagi kedengkian. Sudah tidak ada lagi rasa iri dan benci. Semuanya sudah hilang. Sehingga mereka semua bersaudara di dalam surga. Duduk di atas dipan-dipan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, di bawah mereka mengalir sungai-sungai. Kemudian kata penduduk surga, "Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah." Penduduk surga mengatakan, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala syukur bagi Allah yang telah memberi petunjuk dan hidayah kepada kita, yang telah memasukkan kita ke dalam surga. Kalau bukan karena hidayah dan petunjuk karena Allah, sama sekali kita tidak akan pernah menempati surga ini." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kata Allah, "Wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun." Kemudian diseru kepada mereka, "Wahai penduduk surga, itulah surga yang dijanjikan kepada kalian bima kuntum ta'malun, dikarenakan apa yang telah kalian amalkan semasa di dunia." Maka seseorang yang ingin masuk ke dalam surga, merasakan nikmat yang telah kita sebutkan, tidak cukup hanya dengan banyak tidur, tidak cukup hanya dengan banyak makan dan minum. Dengarlah firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan penduduk surga, apa kebiasaan mereka di dunia? Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Penduduk surga yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan nikmatnya untuk mereka yang Allah sediakan nanti di surga, mereka ini semasa di dunia lambung perut-perut mereka jauh dari kasur, artinya mereka sangat sedikit tidur di malam hari. Apa yang mereka lakukan? Yad'una rabbahum. Mereka senantiasa beribadah kepada Rabb mereka. Mereka berdoa kepada Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu. mereka khawatir akan adab Allah, tapi mereka mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka senantiasa berusaha untuk menginfakkan dari harta yang mereka miliki, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa nudu antilkumul jannatu urithtumuha bima kuntum ta'malun, dan itulah surga yang kalian warisi, yang kalian dapatkan dikarenakan apa yang telah kalian amalkan di dunia. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, makan minumlah kalian di surga dikarenakan apa yang telah kalian lakukan pada hari-hari yang telah berlalu semasa di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, surga adalah hak, surga adalah hak, dan surga pada saat ini telah ada. Maka hendaknya setiap muslim yang mendengar apa yang Allah janjikan di dalam surga, tidak lagi bersantai-santai, tidak lagi hanya mengutamakan hawa nafsunya di dunia ini, seolah-olah dia tidak akan pernah mati, seolah-olah maut tidak akan pernah datang menjemputnya, dan seolah-olah masa tua tidak akan pernah menghampirinya. Hendaknya semua kita mulai menyingsingkan lengan baju dan berusaha untuk beramal, berusaha untuk beramal. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wasabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannah, bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan pengampunan dari Allah dan surga darinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua dari penghuni surga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita untuk senantiasa meminta surga, dan apabila kalian ingin meminta surga, wa idza sa'altumullaha al-jannah fas'alullaha al-firdaus al-a'la, maka apabila kalian hendak meminta surga, mintalah kepada Allah surga firdaus, karena sesungguhnya surga Firdaus adalah surga tertinggi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan di atas surga Firdaus ada arsy, dan arsy di atasnya ada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في اليمن وفي الشام وفي فلسطين وفي بورما وفي كل مكان يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واجعل الأمن والاستقرار ورخاء سخاء في بلدنا وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي جمهورية هذا البلد، اللهم وفق ولي جمهورية هذا البلد، اللهم وفق رئيسها، اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.